Secara pembangunan nasional, ternyata kita harus membangun 1 juta rumah. Lalu Kementerian PUPR mengajukan anggaran. Untuk 1 juta rumah itu perlu 100 triliun rupiah. Sebagai presiden, dengan gampang mengatakan, oke, 100 triliun print aja uangnya, lalu kirimkan ke Kementerian PUPR. Sederhana, selesai masalahnya. Tapi pakar ekonomi menyatakan, wah nggak bisa pak, kita nanti inflasi. Nah ini menarik nih. Inflasi karena mencetak uang, menarik nih, sangat menarik. Katakan wahai Bapak Presiden, kalau ada menteri atau akademisi mengatakan inflasi, itu otaknya pasti karena keracunan Keynesian. John Maynard Keynes adalah tuhannya inflasi. Dan katakan kepada dia bahwa inflasi itu tidak harus benda yang menakutkan. Kita lawan inflasi tersebut. Kata siapa mencetak uang harus pakai jaminan yang Anda maksud? Tanya pada dia. Maka mereka akan berkata, kita harus punya dolar pak untuk memprint money rupiah tadi, atau kita harus ada emas pak untuk mencetak uang tadi. Maka katakan sekali lagi, ilmumu itu kuno. Pak Presiden, katakan dengan lantang, ilmumu kuno, keluar kamu dari kabinet kalau perlu. Pak Presiden tidak harus mendengar kata-kata itu. Karena new economic model di mana saat ini banyak diterapkan di negara dunia, salah satunya adalah Profesor Michael Hudson, adalah orang yang mencetuskan new economic model. Printing money tidak wajib pakai dolar atau emas. Apa yang dipakai? Yang dipakai adalah proyek, jaminannya proyek. Contoh, tadi pak, perlu 1 juta rumah dibangun oleh Indonesia. Perlu 100 triliun dananya. Jangan takut pak, print aja uang tersebut dan berikan ke Kementerian PUPR. Lalu, begitu jadi, jangan ada satupun uang yang gunakan barang ini untuk impor. Maksudnya barang-barang impor harus lokal. Krakatau Steel nyala, semen nyala, bata nyala, dan semuanya harus lokal. Ketika jadi 1 juta unit, orang-orang mulai membeli. Begitu membeli, bawa uang tersebut kembali ke Kementerian Keuangan. Begitu uang itu masuk, bakar. Tidak perlu ada bunga, Pak. 100 triliun, balik 100 triliun dalam 5 tahun, dan bakar. Sampai habis uang tersebut. Begitu habis, maka uang tersebut tidak menimbulkan inflasi karena proyeknya sebagai underlying atau jaminannya tadi. Jadi selama Bapak ada proyek produktif, cetak duit tidak masalah. Itulah new economic model. Itulah ilmu yang harus kita praktekkan sekarang. Kita pakai apa yang Cina pakai. Kita pakai apa yang Amerika pakai. Ngapain pakai Keynesian? Negara memakai Keynesian itu adalah negara victimnya IMF dan victimnya obor. Ayo dong pak, berani revolusinya. Atau kalau perlu panggil saya ke istana sesekali pak. Gak apa-apa kan ketemu sama si Sontoloyo ini? Boleh dong.